Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillahi ve kefa. Ve salatu ve selamu ala rasulihil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men iktefa emme ba'd. Kitaben yetken bu yerimci şükür kadirat Allah subhanahu ve ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 24 Jumadal Ula 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 17 Januari 2020, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin adab dan akhlak di Masjid Jenderal Besar Sudirman di Kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah azza wajalla. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengawali pembahasan tentang redaksi hadis nomor 39. Hadis itu berbunyi wa anil miqdam ibni ma'di karib radhiyallahu anhu qal, dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al Miqdam. Sinten? Al-Miqdam bin Ma'di Karib. Bin Ma'di Karib, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, ma mala'a ibnu Adam wi'a'an syarran min batnin. Kantong terburuk yang diisi oleh anak Adam adalah napa? Perut. Kantong terburuk yang diisi oleh anak Adam adalah perut. Hadis riwayat Tirmidzi dan beliau menyatakan hadis ini hasan. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampaikan bahwa orang makan itu apa tujuannya? Apa tujuannya? Untuk menjaga kesehatan sehingga dia bisa hidup. Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Jadi orang makan itu untuk sebagai bentuk ikhtiar dia untuk menjaga kesehatan dan kekuatan. Tapi realitanya tidak sedikit orang yang makan justru malah merusak kesehatan. Aslinya makan untuk apa tadi? Menjaga kesehatan. Tapi kok malah ada orang makan bukan semakin sehat tapi malah semakin banyak penyakitnya. Kenapa? Kenapa? Kenapa? Karena makannya tidak pakai aturan. Kenapa? Makannya tidak pakai aturan. Makan tanpa aturan itulah yang diistilahkan oleh Nabi SAW membuat perut menjadi kantong yang paling buruk. Jadi yang buruk itu bukan apanya? Bukan perutnya. Tapi yang buruk itu pola mengisi perut yang tanpa aturan. Berarti makan ada aturannya? Ada. Itulah luar biasanya ajaran Islam. Sampai makan pun diatur. Dan aturan Islam dalam masalah makan dan seluruh aktivitas hidup kita bukan aturan yang mengada-ada. Bukan aturan yang tujuannya untuk mempersulit, bukan. Tapi aturan yang ada dalam ajaran Islam, entah itu yang hubungannya dengan makanan atau yang lainnya, dalam rangka untuk mendatangkan maslahat sebesar-besarnya buat manusia. Makanya orang yang makan pakai aturan, aturan Islam, insya Allah jarang sakit. Contohnya siapa? Rasulullah SAW. Berapa kali beliau sakit? Satu atau dua kali. Berapa usia beliau? 63 tahun. Sewidak telu tahun, meriang sepisan. Atau dua kali. Kulo kali jenengan ping pinten? Ping pinten? Jenengan tidak tahu karena saking seringnya atau saking tidak pernahnya. Salah satu penyebabnya adalah karena masalah nopo? Makanan. Makanya ada buku judulnya Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah SAW tidak pernah sakit? Kenapa Rasulullah SAW tidak pernah sakit? Dikarang oleh seorang dokter. Dia berusaha untuk menelusuri pola makan, porsi makan, cara makan. Kemudian dikupas dari sudut pandang kesehatan. Nah, pada pertemuan yang lalu kita telah sampaikan bahwa aturan makan dalam Islam itu sekurang-kurangnya terbagi menjadi berapa? Tiga. Apa yang pertama? Porsi makanan. Yang kedua? Jenis makanan. Yang ketiga? Cara makan. Sekurang-kurangnya ketika kita berbicara tentang aturan makan dalam Islam, maka aturan itu bisa diklasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama apa tadi? Porsinya. Yang kedua, jenis makanannya. Yang ketiga, cara makannya. Kita sudah bahas yang pertama. Apa itu? Porsi. Pada pertemuan yang lalu. Yang diumumkan libur ternyata masuk. Ya. Qadar Allah yang gak berangkat. Porsinya apa kemarin, masih ingat? Cukup beberapa suap. Aslinya seperti itu. Karena tujuan makan untuk menegakkan punggung. Bukan memajukan perut. Tujuan makan itu menegakkan punggung, bukan memajukan perut. Aslinya cukup beberapa suap. Kalau pengin nambah, maka dibatasi oleh Nabi SAW berapa? Sepertiga bagian. Perut dibagi menjadi berapa? Sepertiga. Sepertiga untuk apa? Makanan. Sepertiga untuk minuman. Sepertiga untuk udara. Idealnya seperti itu. Kalau memang suatu saat pengen wareg, ya enggak apa-apa. Tapi sekali-kali, jangan keseringan. Ya, Imam Syafi'i berapa kali? 16 tahun sekali wareg. Berapa? 16 tahun. Kulo kalian jenengan? Sekali-kali ini gue sepirai gue lo. Mau sekali-kali, seminggu ping telunya itu sekali-kali jenenge. Boleh tapi, boleh. Ya. Tapi jangan berlebihan. Baik, kita sudah selesai bicara tentang aturan yang pertama terkait dengan apa? Porsi. Kita pindah ke pembahasan yang kedua. Aturan terkait dengan jenis makanan. Islam telah membuat aturan global. Aturan global tentang apa yang seharusnya kita makan. Pertama, harus halal dan thayyib. Apa yang pertama? Harus halal dan thayyib. Allah sampaikan itu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Surat apa? Al-Baqarah ayat 168. Di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, kulu mimma fil ard, makanlah semua yang ada di muka bumi, halalan thayyiba, yang penting halal dan thayyib. Coba kita perhatikan redaksi ayat ini. Kulu mimma fil ard, makanlah semua yang ada di muka bumi, yang penting halal dan thayyib. Kalau kita perhatikan baik-baik ayat ini, kulu mimma fil ard, makanlah apapun yang ada di muka bumi, berarti antara yang Allah halalkan dengan yang Allah haramkan, lebih banyak mana? Lebih banyak yang Allah halalkan. Sehingga tidak benar ketika ada orang mengatakan apa-apa raulih. Apa-apa raulih. Enggak. Apa-apa haram. Apa-apa haram. Bukan apa-apa. Hanya sebagian apa. Dan itu sebagian kecil. Coba jenengan perhatikan. Minuman yang haram apa? Khamr. Minuman keras, miras. Yang halal? Masya Allah. Wedang kopi, wedang jahe, wedang teh, wedang susu, wedang ronde, ya. Wedang beras kencur, wedang ubuh. Itu yang anget-anget, yang dingin-dingin. Es cendol, es krim, es teler, es campur, jus. Jus mangga, jus sirsak, jus apel. Banyak banget. Sate yang halal banyak. Yang haram paling sate babi, sate anjing, sate tikus. Astagfirullah. Ana wong mangan tikus. Ya. Aduh, jan. Padahal yang halal banyak. Sate kambing, sate ayam, sate kelinci, sate kuda, banyak banget yang halal. Tapi syaitan mendorong-dorong untuk icip-icip yang haram. Dan godaan itu sejak zaman ayah kita. Sinten? Nabi Adam alaihi salam. Seluruh yang ada di surga halal kecuali satu saja. Tapi syaitan menggoda yang satu itu. Sampai akhirnya oleh Allah diturunkan dari surga. Makanya setelah tadi Allah berfirman, makanlah semua yang ada di muka bumi, yang penting nopo halal dan thayyib, kata Allah lanjutannya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Allah mewanti-wanti, jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Karena memang syaitan itu berusaha mendorong kita untuk menikmati yang haram. Padahal yang haram itu enggak enak. Kata orang yang pernah nyicipi. Minuman keras itu, kata orang yang pernah nyicipi, itu pahit. Kadang-kadang baunya itu juga enggak enak. Dibandingkan minuman yang halal, lebih enak yang halal. Tapi karena godaan dari siapa? Syaitan. Ini aturan yang pertama, makanannya harus apa? Halal dan thayyib. Apa sih bedanya antara halal dengan thayyib? Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, halal itu terkait dengan duitnya. Terkait dengan apa? Duitnya. Kalau thayyib itu terkait dengan barangnya. Jadi kalau kita pengin makanan itu boleh dimakan, maka harus dilihat dari duit yang buat beli sama barang makanan itu. Duit yang digunakan untuk beli harus duit hasil pekerjaan yang diperbolehkan, bukan hasil korupsi, kolusi, suap, riba, daging. Ayam halal atau tidak? Halal. Tapi kalau belinya pakai duit hasil nyuap, maka menjadi tidak halal. Berarti halal itu terkait dengan apa? Uangnya. Kalau thayyib berarti terkait dengan apanya? Barangnya. Jenengan bekerja halal. Pekerjaan jenengan halal. Tapi duit yang halal ini digunakan untuk beli daging babi. Daging babi jadi halal atau tidak? Kalau duitnya halal, jadi boleh atau tidak? Tidak. Apalagi babi nyolong. Bis babi nyolong mana? Halal enggak? Thayyib enggak. Ini terkait dengan jenis makanannya harus napa? Halal dan thayyib. Yang kedua, komposisi makanan. Napa? Komposisi makanan. Kita tahu makanan itu kan macam-macam. Ada sayur-mayur, sayur-sayuran, buah-buahan. Satu jenis ini. Ada biji-bijian, nasi, dan yang semisalnya, jagung. Ada daging-dagingan. Daging-dagingan, ikan-ikanan. Ada berapa jenis? Ada tiga. Ada apa tadi? Sayur-sayuran dan buah-buahan. Terus ada biji-bijian, ada daging-dagingan. Kalau kita bicara tentang komposisi, maka sebaiknya yang dominan itu adalah bukan daging-dagingan. Sebaiknya memperbanyak sayur, sayuran, dan buah-buahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab beliau Asy-Syama'il, dan hadis ini nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadzad dubba'u nukathiru bihi ta'amana. Labu. Kenapa? Labu. Labu ini kami sering memperbanyaknya dalam makanan kami. Berarti Nabi SAW sering makan apa? Labu. Labu masuk mana? Sayur atau buah? Ya. Kenapa? Karena Nabi suka. Kata Anas bin Malik, anna Rasulullah SAW kana yu'jibuhu dubba. Rasulullah SAW itu suka dengan labu. Faja'altu adha'uhu baina yadayhi. Kata Anas bin Malik, makanya kalau ada labu di hidangan Nabi SAW, maka aku akan dekatkan labu itu di hadapan Nabi SAW. Anas itu kan pembantunya siapa? Rasul SAW. Beliau tahu kesukaannya Nabi SAW labu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, nyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban. Jadi Anas tahu kesukaan Nabi SAW. Kalau ada labu, maka ditaruh di depan Nabi SAW. Dan Nabi SAW akan menikmati labu tersebut. Labu ini mewakili apa? Sayur-mayur dan buah-buahan. Apakah ketika Nabi SAW sering makan sayur, beliau anti daging? Jawabannya tidak. Nabi bukan vegetarian ekstrim. Nabi SAW bukan vegetarian ekstrim. Bahkan beliau pernah menegur seorang sahabatnya yang bernama Uthman bin Maz'un. Bukan Uthman bin Affan, beda lagi. Ada seorang sahabat Nabi SAW namanya Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu, pengin total beribadah. Untuk merealisasikan keinginannya tersebut, maka beliau berniat untuk minta dikebiri. Minta di apa? Dikebiri. Biar enggak punya keinginan syahwat kepada wanita. Dan dia pengin mengisolir diri. Begitu keinginannya Uthman bin Maz'un itu sampai ke telinga Nabi SAW, dipanggil sama beliau SAW. Lalu Nabi SAW bersabda, alaysa laka fiyya uswatun hasanah. Wahai Uthman, bukankah engkau bisa mendapatkan suri teladan yang baik dari dalam diriku? Dirinya siapa? Rasulullah SAW. Fa'ana atin nisa. Aku menikah. Sinten? Rasul. Jadi kenapa kamu pengen kebiri dirimu? Aku yang lebih bertakwa itu nikah. Wa akulul lahm. Dan aku juga makan daging. Ini menunjukkan bahwa Nabi bukan vegetarian ekstrim. Nabi makan daging. Dan ada beberapa bagian daging yang memang jadi favoritnya Rasul SAW. Cuma Nabi SAW itu tidak dominan kehidupannya, hariannya dengan daging, tidak. Wa asumu wa uftir. Ada saatnya aku puasa, ada saatnya aku tidak puasa. Inna khassa'a ummatis siyam. Sesungguhnya metode pengebirian dalam ajaran umatku adalah dengan berpuasa. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad dalam kitab At-Tabaqat, dan sanadnya dinilai bagus oleh Syekh Al-Albani. Jadi pengebirian itu kan tujuannya untuk apa? Menekan syahwat. Dalam Islam itu bukan dengan cara dipotong. Apanya? Enggak tahu. Tapi dengan cara apa? Puasa. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bahwa Nabi SAW itu juga makan daging, tapi tidak dominan. Kapan ada daging beliau makan, enggak ada beliau santai aja. Enggak berusaha untuk mengada-ada. Bahkan Nabi SAW pernah makannya cuma kurma terus. Selama berapa purnama? Berapa purnama? 3 purnama. Kurma, air putih, kurma, air putih, kurma, air putih. Apa bisa urip? Bukti nih? Buktinya malah sehat. Ya. Kurma itu masuk ke buah-buahan atau sayur-sayuran? Buah-buahan. Nabi SAW hidup 3 bulan cuma kurma dan air putih. Sehat. Orang percaya? Jajal baik. Apa orang semaput? Ora-ora. Ya. Enggak pingsan, enggak. Ya. Apalagi penelitian membuktikan kurma itu justru unsur gizinya itu dahsyat luar biasa. Ya. Mudah dicerna. Ya. Kemudian banyak unsur-unsur yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Dan kalau kita perhatikan anatomi dan fisiologi manusia itu sebenarnya mendukung manusia untuk tidak terlalu banyak daging-dagingan. Kata para pakar itu, lihat aja giginya manusia. Apa? Giginya manusia. Orang dewasa itu giginya berapa? 32. Kalau masih lengkap. Kalau masih lengkap. Coba jenengan perhatikan. Antara gigi yang digunakan untuk nyopek daging. Apa itu? Taring. Dengan gigi geraham yang tugasnya ngunyah biji-bijian, dengan gigi seri yang tugasnya untuk mengunyah sayur-sayuran dan buah-buahan. Coba jenengan perhatikan, mana yang dominan? Hah? Ratong-ngetong? Geraham. Gerahamnya ada 20, kemudian gigi serinya ada 8, paling sedikit apa? Taring. Taring cuma berapa? Cuma 4. Ada sebagian orang, pokoknya kutu daging. Gue jenengane untune taring kabeh. Manusia itu lebih dekat untuk menjadi herbivora dibandingkan karnivora. Makanya cara minumnya manusia itu mirip dengan herbivora. Kalau herbivora itu dengan cara menelan. Kalau karnivora itu dengan lidah. Jadi kan nek ngunjuk pripun. Kan langsung minumnya kan kayak gini. Langsung di apa? Langsung di telan. Tidak seperti, maaf, anjing atau kucing atau harimau. Berarti kita itu sebenarnya lebih mendekati nopo herbivora dibandingkan karnivora. Dan tumbuh-tumbuhan, mereka itu dikaruniai kemampuan untuk mendetok racun yang ada di sekitarnya dibandingkan hewan. Kenapa demikian? Karena hewan itu bisa lari. Ada bahaya dia bisa nopo? Lari. Berbeda dengan nopo? Tumbuhan. Tumbuhan ada bahaya enggak bisa lari. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan dalam tubuh tumbuhan itu kemampuan untuk memprotek tubuhnya dari racun. Dan kemampuan untuk memprotek ini lebih besar dalam diri tumbuhan dibandingkan apa? Dalam diri binatang. Karena binatang bisa lari. Nah, ketika kita itu rajin makan sayur, lebih banyak makan sayurnya dibandingkan apa tadi? Dagingnya, protein apa? Hewaninya. Maka mudah-mudahan itu akan memberikan kemampuan detok racun dalam tubuh kita lebih besar. Ya. Coba perhatikan orang-orang dulu. Lebih sehat. Saya punya bude, usianya sekitar 80-an tahun, mendekati 80-an tahun. Itu ke pasar itu masih jalan. Bawa belanjaan itu masih jalan. Coba anak muda sekarang, suruh ke pasar jalan ke priwe. Moh. Pit-pitan saja, gak mau. Maunya motor. Pernah suatu saat bepergian, capek berjam-jam. Begitu sampai ke tujuan, yang lainnya semuanya pada apa? Anaknya, cucunya, semuanya pada terkapar. Beliau masih nyuci ini, nyapu itu, sehat. Bahkan ketika ditanya, Bude ya Pak, gak capek. Malah nek turun aku lara. Jadi model-model manusia zaman dulu itu, kalau cuma diem aja malah tubuhnya nopo sakit-sakitan. Kalau kita karepe turu. Faktor makanan. Budi saya itu sampai sekarang enggak pernah nyicipi namanya bakso. Bakso itu enggak pernah. Bukan berarti bakso itu haram, bukan. Terus yang didahar nopo? Yaitu pecel. Terus apa namanya itu? Kluban. Beliau itu kalau minum kopi, gulanya itu harus 4 sendok. Pagi sore, tapi beliau enggak punya penyakit diabetes. Enggak punya penyakit diabetes. Kita saja sudah hati-hati banget menuju. Komposisi makanan itu berpengaruh sekali kepada kesehatan. Baik, kita pindah ke apa yang ketiga? Apa yang ketiga? Cara makan. Yang pertama apa? Porsi makan. Yang kedua, jenis makanan. Yang ketiga, cara makan. Banyak aturan yang diajarkan dalam Islam terkait dengan cara makan. Satu, kita diperintahkan untuk membaca apa? Bismillah. Dengan kita membaca bismillah, maka makanan akan diberkahi oleh Allah. Dalam hadis riwayat Muslim, ketika orang mau makan kemudian dia tidak membaca bismillah, maka syaitan akan berkata, adraktumul mabita wal asya. Syaitan akan berkata kepada teman-temannya, kalian bisa nimbrung, ikut nginep di rumah orang itu dan ikut makan dengan dia. Jadi kalau misalnya jenengan itu mau makan gak baca apa? Bismillah, gue berarti jenengan dikancani. Sinten? Setan. Mulane seceting ora wareg. Ada orang yang na'udzubillahi min dzalik. Ya, makannya itu serem kita ngelihatnya. Kan enggak baca bismillah. Kemungkinan enggak baca apa? Bismillah. Sehingga makan kayak wong kesurupan tapi enggak kenyang. Ya. Kalau orang yang beriman itu beberapa suap saja sudah cukup. Kenapa? Karena diberkahi oleh Allah. Karena apa? Diberkahi. Bagaimana supaya makanan kita diberkahi? Apa? Baca bismillah. Biasakan. Saling mengingatkan. Suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suami, anak mengingatkan orang tua mengingatkan anak. Ya, silakan. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Aturan yang terkait dengan cara makan berikutnya selain baca bismillah adalah tidak makan dan minum sambil berdiri. Tidak makan dan minum sambil berdiri. Hal itu disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, di mana beliau bersabda, la yashrabanna ahadun minkum qa'ima. Jangan kalian minum sambil berdiri. Minum sambil berdiri itu tidak etis. Ini kalau dipandang dari sisi sopan santun. Dan kalau kita tinjau dari sisi kesehatan, maka mengganggu kesehatan. Kenapa demikian? Ketika orang minum sambil berdiri, maka air yang diminum itu akan terjun bebas. Akan jatuh dengan kencang. Dan jatuhnya itu ke dinding usus. Jatuhnya ke dinding usus. Sesuatu yang sering kejatuhan secara keras lama-lama akan rusak. Berbeda dengan minum sambil duduk. Ketika orang minum sambil duduk, maka air itu akan turun secara perlahan. Tidak nabrak dinding usus. Dia akan turun secara alami, sehingga lebih soft buat dinding ususnya. Buktinya saya sering minum sambil berdiri, gak ada masalah. Sekarang gak ada masalah. Ketika itu menjadi kebiasaan, lama-lama akan semakin bermasalah. Lawung batu saja, batu. Itu kalau ditetesi air terus, lama-lama apa? Bolong. Batu padahal. Apalagi usus kita. Kemudian, ketika kita makan, agar maksimal proses pencernaan makanan tersebut, maka kita membutuhkan kondisi saraf-saraf tenang. Kapan saraf-saraf itu akan tenang, akan kendor, akan rileks? Ketika sedang duduk. Berbeda ketika kita sedang nopo? Berdiri. Ketika kita sedang berdiri, saraf dan otot kita itu akan tegang. Kenapa tegang? Karena mereka akan berusaha, saraf dan otot kita, menjaga keseimbangan tubuh kita. Orang berdiri kan butuh apa? Keseimbangan. Untuk menjaga keseimbangan itu, saraf, otot itu harus bekerja sempurna. Berarti saat itu dalam kondisi tegang. Ketika kondisi tegang, dimasuki makanan. Gak maksimal. Tinjauan kesehatan yang lainnya. Air yang kita minum ini butuh disaring atau tidak? Butuh atau tidak? Butuh. Apalagi air di zaman ini yang terkontaminasi sekian banyak zat-zat yang bisa mengganggu kesehatan kita. Dan di dalam tubuh kita ini sudah ada sistem untuk menyaring air yang masuk ke dalam perut kita. Dan sistem itu akan bekerja maksimal saat kita minumnya sambil duduk. Ginjal kita itu akan bekerja maksimal ketika kita minumnya sambil duduk. Berbeda kondisinya ketika kita minum sambil berdiri. Pos-pos penyaringan itu nggak bisa maksimal untuk menyaring. Akhirnya bablas. Langsung ke kandung kemih. Kotoran-kotorannya numpuk di mana? Kandung kemih. Terjadilah batu. Terjadilah kristal di situ. Karena apa? Karena tidak mengikuti aturan yang diajarkan oleh Rasul SAW. Sudah kayak gitu, yang diminum sesuatu yang tidak layak untuk diminum. Apa gue? Minuman keras, wong keras diombe. Wis ngerti atos diombe. Sudah miras, minumnya sambil berdiri. Sora karu-karuan. Berikutnya, aturan yang diajarkan Nabi SAW adalah makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan. Kata Nabi SAW, "Idza akala hadukum falyakul bil yaminihi wa idza syariba falyashrab bi yaminihi." Kalau makan, makanlah dengan tangan kanan. Kalau minum, minumlah dengan tangan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi. Kenapa? Karena syaitan itu makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Tangan kiri itu kan identik untuk sesuatu yang kotor. Contohnya nopo? Nopo? Ya apa manik? Ya, ketika kita habis buang air, itu kan pakai tangan nopo? Kiri. Istinjaknya, maaf ceboknya itu pakai tangan kiri. Ya, belakang buri mangan pisang. Yuk mirip-mirip kan? Nah, pada-pada apa nih? Pada-pada kuningnya. Dan itu harus dibiasakan. Amat disayangkan. Banyak orang sampai tuanya. Sampai apa? Tuanya. Ngombe gue. Anggut tangan apa? Kiri. Kenapa? Kebiasaan. Padahal nembe diisi pengajian. Yo akhirnya ngambilnya pakai tangan kiri lagi. Dan dia enggak kerasa kalau minum pakai tangan kiri. dipungkiri. Karena apa tadi? Kebiasaan. Maka biasakanlah pakai tangan kanan sejak dini. Baik, alhamdulillah selesai hadis nomor berapa? 39. Insyaallah pertemuan akan datang kita akan berpindah hadis nomor 40. Besok malam Ahad ketiga. Jadwalnya pengajian Tazkiyatun Nafs di masjid 17 insyaallah pada maghrib sampai isya. Adapun besok subuh yang biasa jadwal di Masjid Agung Asmaul Husna sementara belum dulu. Adapun Asmaul Husna yang di mana? Masjid Pondok, maka insyaallah akan mulai lagi pada Senin malam Selasa. Ya, di Masjid Manarul Ilmi Purbalingga, Kompleks Pesantren. Ustaz, saya seorang mahasiswa. Agar bisa ngirit uang makan, saya puasa Senin Kemis. Apakah puasanya dapat pahala? Kalau niatnya hanya sekedar ngirit, enggak dapat. Niatnya harus mengharapkan pahala dari Allah. Kalau Anda puasa, niatnya mencari pahala dari Allah, otomatis ngirit. Gak usah diniati ngirit. Jadi gak perlu arep ngirit, diniati wis ora perlu. Maksudnya kalau pengen puasa tujuannya ngirit, tanpa jenengan nawaitu ngirit, itu ya akan ngirit otomatis gitu loh. Gak perlu itu. Contoh kayak orang pengen diet. Apa? Pengen diet puasa, ngurangin apa? Berat badan. Jenengan gak usah niati diet. Niati puasanya lillahi ta'ala. Otomatis akan apa? Mendapatkan porsi tubuh yang ideal. Jadi ngapain kita tinggalkan niat lillahi ta'alanya hanya untuk mencari itu. Tapi ini kalau puasanya sesuai aturan. Ya kalau misalnya puasa gak sesuai aturan, ya tetap aja gak akan ngirit. Mau buka puasanya malah lebih menyeramkan. Ya. Balas napa? Balas dendam. Diete gagal, ngirite gagal. Ya. Jadi saya katakan otomatis akan dapat ngiritnya dan otomatis akan dapat kesehatannya kalau pola puasanya itu sesuai dengan aturan agama. Jadi saya anjurkan buat Anda untuk diniati aja untuk ibadah, otomatis akan dapat insya Allah apa yang Anda inginkan berupa pengiritan dan mendapatkan kesehatan fisik yang lebih sempurna. Terima kasih atas perhatiannya, menotas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.